nyata na eta pin nutri. Anu ayah nyata na atu ya di muara kali melang. Tuh karena momong ngasuhan tuang pinutra. Poe deui poe deui minggu deui minggu deui. Kaya atur balaka dingin pin nasti anyar pin nanggih dapuguh nyatana ada tewantu carita. Di reka-reka sumalar jiga nyatana di alus-alus nyatana malar payus. Eta pinutri nyata atu yang ngomong-ngomong tuang pinutrana. Tuang pinutra tilu sakembaran nyata na anggara anggana anggani. Mangsa narita nyata na atu yen nincak remaja atana pinyata na nincak dewasa. Atu etan nyata na pinutri ningali nu janten tuang pinutran waya dina pangkonanana. Sanajan bari jeung katingali sok sering huleng jentul sok sering nyatana katingali bingung nu teu manggi tungtung nyatana lir ibarat nyatana susah mana nu teu aya sudah. Sang pinutri lain cenaku teu ngarti ka eta tuang pinutra anu geus barang tangtu nyatana bakal aya hal-hal nyatana nu didugikeun. Mangsa narita kaligane nyatana cumeluk nyelat atu iya nyatana nenden kadedeh nenden kanya ah kanu janten tuang pinutra. Tembalan sang pinutri nyatana atu iya aci bedaya jenenganan. Duh anak ing anak ibu rade bager calik di napang konan ibu sakabeh tuang pinutra ibu anggara anggana anggani. Ibu nyatana dinadanget ieu nyata ngumpulkeun anu jantan putra nyatana kumpul ngariung atuh ieu nyatana dinapang konan ibu-ibu teh ngarasa bagja nu taya papadana anaki. Nanging dina sagedengan kabung hate dina sagedengan kabagja ibu teh sabara poe nu kaliwat saminggu parantos kalangkung sabulan meh ampir kasorang. Anak ing anak ibu doh jimat ibu sakabe. Ibu teh sok risi sieun ku bisi rempan sok sieun ku beja sok sieun ku maha onam lantaran nyatana ibu nitenan kaayan hidap lir ibarat nungungang luh siang rawuhing dalu. Lamun siang nyatana lir ibarat nyatana anu taya kagiatan lamun wangi nyatana hidapnya nyatana kurang sare. Anak ing jimat ibu puputon kembang kedatono pangesi hati ibu sorangan. Tuh aya naon anak ing kunaon mana katingali napating haruleng jentul bae atau saya waca balaka dina pangkonan ibu anak ing papalaka sep anak ibu. Kadengetes karasa kunu jantan tuang pinutra tilu sakembaran anggara anggana lan anggani. Tembalan nanan nyatana anggara kaulan nun ibu. Nuhun ibu. Atu ye putra panjenengan kaulan nun anggara ngaturakan sembah pangbakti kakersa jeng ibu kaulan nun.

Ibu ternyata sarang rencang-rencang widadari ti sawarga. Ngadon lalanya ngadon koko jayan nyata na mudik milir. Di iya lebak nyata na atan api di iya muara. Si pataruman kaulan nanging ibu te arokaya turbalaka nyata na manggih nyata na hit nyata na tilu bumbuahan. Hetanya tanah buah temang rupa buah loa ku ibu teh didahar anaking papalakase. Ar ibu tas ngadahar buah loa teh ngalakonan kapidara lantaran nikmat sarebu nikmat jadi san nikmatnya tanah atu ye didahar ku ibu. Ibu ngalakonan nyata na kapidara ngalakonan pingsan te emut di bumi alam sampai dikantunkan ku rencang-rencang nyata na atu ibu. Mulang ka sawarga manik loka duh anak ing papalakase. Kajadian nyata na ibu sampai ngalakonan ka kandungan anak ing anak ibu rade. Tah lamun hidap ayeuna nyata na rek mihar satua ngarama. Ibu moal ngoretkeun, ibu moal ngahesekeun nyata na lantaran eta nyata na tilu buah teh nyata na kakawasaan hiji manusa. Kakawasaan hiji manusia nurut bejak nyatana anu benang dipercaya nurutkan hawatip nyatana nurutkan atu sawaratan katingalan. Eta buah loate nyatana nu parantos di lebetan asir nyatana sang pitapa tuh ayana nyatana di hiji nagara anakin. Ayana di hiji nagara nyatana ye sang pitapa jenenganana. Mana lamun hidap nyata narik naros kentua ngerama anak ing papala kasep jimat ibu. Mangga gera ilari tua ngerama anu ngayuga. Nyata na sang pitapa jenenganana. Jung gera di ilari masing kapanggi. Ku ibu bakal dijurung laku, ku ibu bakal nyatana diandung pangdua anak ing papala kasep kawajiban tuang putra nyatana kanu jantana sepuhna. Nyatana boh ka ibu boh ka rama nyatana kudu ngahaturakeun sembah pangbakti sing nyatana bisa mawa diri nyatana sing bisa mawa hurip rejeng hirupna anak ing. Tah atu ayeuna mah eta mah teu langkung hidap cenah lamun laras rek mihar satua ngaramak jung gera lumaku beral gera lumampa. Lamun cenah rek sareng rejeng ibu bagja nu taya papadana bagja nu taya papadana. Tapi lamun keukeuh teuing cenah rek mihar satua ngarama nu ngayuga jung ku ibu anaking diandung pangdua tapi kieu anaking papala kase. Hidap tilu sakembaran anggara anggana anggani. Poma rongo poma kudu ngalakonan sarendek saliuk sabobot sapihanen. Kacai cek paribasa kudu jadi salewi kahar darat kudu jadi salebak ularek pakia-kia ularek pagirang-girang tampian sampai datangnya tanah atu iya ke akhir zaman. Mangka hade anaking papala kasep. Dawuhan ibu amanat ibu saplekara dua plekara lamun hidap nyata na aturek luntat di ieu tempat. Lamun hidap rek luntat tina pangkonan ibu rek mihar satua ngarama anu ngayuga. Yen cacan kapanggih tuang rama yen nyatana cacan di aku cacan di angken nyatana ku tuang rama mangka hade

angka. Bunga dek dek deui atau turun sadu rag rag basa. Embung daek daek deui. Ayah roda na tanjakan saumur kakaranimu di birang dapu pundakan. Mengkol mandi lewi dinding, di lewi dinding. Ayah bibi rangda anyar, narengkol sagede munding. Sereg-sereg ayun nama temang katerer, riap gansang taulah lila. Sajong-jongan masa heroyan, sakedeng maguru dadate. Eta jenengan nananya tanah, tuang pinutra. Anggara anggana lan anggan

nyatana tuang pinutra nuker lumampa. Arok kaya dingin pinasti anyar pinanggi dingin kersaning yang widi kersa yang domampara. Etan nyatana anggara atu bakal hanjat nyatana tas ngalakonan ibak bakal hanjat tas ngalakonan nyatana atu eta teuleum tina walungan. Kaligane leungit tanpa lebih ilang tanpa karana wujud anggara kajadianna nyatana atu ye kajadian gudel atanapi nyatana atu ye saiji mundi. Barang nyatana atu ye leungit wujud nyatana anggara katingali nyatana kudua tuang pinutra nyatana anggana lan anggani. Kali gane ngajerit maratang langit kociak maratang jagat tulung bantu kaulan nun kakak duh teing kakak kakak gening si kakak salin hujun kakak duh kakak ayu orang cuang lumaku ayu orang cuang lumampah biar satu agrama kakak ku naon geuning si kakak kia kajadian anak kakak ku naon kakak yuk geuning si kakak salin hujudnya tanah kajadian atu gude kajadiannya tanah mangrupa kerbo kakak. Ya Allah, Gusti Nu Maha Agung, kunaon atuh ieu nyatana nu tumiba nyatana kana janten geus kakak. Eta nyatana anggana lan anggani ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat ningali nyatana atuh ieu sadulur anu kolot jenenganna anggara nyatana salin hujud kajadianna nyatana saiji gudeg. Atanapi mangrupa gudeg. Ngoceak maratang jagat kali gade cop kadengetes karasa atu yeku anggara tembalan nana anggara